Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersua di udara dalam kesempatan hari Sabtu tanggal 3 Safar 1432 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2011 Masehi. Dan seperti biasa pada Sabtu pagi ini akan kami hadirkan kembali pembelajaran kita dari Majelis Umdatul Ahkam, dari kajian ilmiah Kitab Hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafizahullahu Ta'ala, yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis pilihan Bukhari Muslim. Dan alhamdulillah kita telah sampai kepada bab salat. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada kajian kita pagi hari ini, kami akan berikan kesempatan Anda bisa bertanya secara langsung. Langsung saja kita akan mulai, dan kepada Ustaz Abu Qatadah Fadilah Fadl Mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para pendengar Radio Roja di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita hadis-hadis Umdatul Ahkam. Dan kita sedang membahas sifat salat, yaitu sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang membaca doa istiftah, kemudian membaca isti'adah. Sekarang kita akan meneruskan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang hadis nomor 2 dari kitab Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana saya telah jelaskan khusus dalam kitab sholat ini, untuk kitab sholat ini saya tidak mengambil urutan hadis ya, yang disusun oleh muallif dengan mengambil istimbat dalam setiap hadis satu persatu. Ini khusus saja dalam kitab sholat, dikarenakan supaya urutan dari sifat sholat Nabi itu betul-betul terurut ya, sehingga mudah kita memahaminya dan urutannya. Nah, kita akan masuk ke hadis yang kedua, masih hadis yang kedua. Itu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bit takbir wal qira'ata bil hamdillahi rabbil alamin. Nah, kita lihat dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoi kepadanya, dia berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir. Dan kita telah jelaskan takbiratul ihram, yaitu ucapan seseorang mengatakan Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram hukumnya adalah rukun di antara rukun salat. Kemudian yang kedua kita jelaskan setelah itu adalah istiftah. Kemudian ya, membaca isti'adah, dan kita telah jelaskan juga tentang menyimpan tangan kanan di atas tangan yang kiri dan kaifiahnya. Nah, sekarang kita akan bahas wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin, dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini kita akan bahas tentang masalah membaca Al-Fatihah. Jadi hukum membaca Al-Fatihah. Dan yang dimaksud wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan memulai bacaannya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Di mana dalam hadis ini menunjukkan bahwa basmalah tidak dijaharkannya. Jadi basmalah tidak dijaharkan, tetapi basmalah adalah disirkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah tentunya setelah kita membacakan potongan dari hadis ini, kita akan bahas sekarang tentang masalah membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Jadi hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Kemudian kita akan masuk juga ke hadis ya, nomor 17 dalam kitab sholat ini ya. Ataupun hadis nomor 99 dari penomoran dari hadis pertama ya. Yaitu mu'alib menjelaskan di sini babu wujubil qira'ah fi sholat. Bab wajibnya membaca di dalam sholat. Hadis yang pertama, dan mu'alib memasukkan 6 hadis di sini, sedangkan sebelumnya menyebutkan 16 hadis ya. An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh mu'alib rahimahullahu taala dari Ubadah ibn Shamit, semoga Allah taala meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab. Jadi tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Yang dimaksud dengan Fatihatul Kitab dikenal juga dengan apa yang dinamakan dengan Ummul Quran, ataupun yang dinamakan dengan Ummul Kitab. Jadi apa yang dinamakan dengan Fatihatul Kitab, atau juga dinamakan dengan Ummul Kitab ya. Ataupun dinamakan dengan Suratul Fatihah ya. Itu dinamakan dengan Suratul Fatihah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tentang masalah ya, apa membaca Al-Fatihah. Sekarang kita akan bahas hukum membaca Al-Fatihah. Jadi hukum membaca Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukum membaca Al-Fatihah ini para ulama berbeda pendapat sampai kepada ya 4 kaul. Jadi ada 4 pendapat tentang hukum membaca Al-Fatihah. Jadi hukum membaca Al-Fatihah. Pendapat yang pertama, qiraatul Fatihah ruknun min arkani salat. Ya. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Jadi hukum membacanya adalah wajib. Ya. Dia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat. Pendapat yang pertama ini, dia adalah rukun baik bagi imam ataupun bagi makmum. Baik dalam sholat sir ataupun dalam sholat jahriyah. Jadi surat Al-Fatihah adalah wajib ya. Dibaca. Dan ia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat, baik bagi imam ataupun bagi makmum, baik dalam sholat sirriyah ataupun dalam sholat jahriyah. Artinya baik dalam sholat yang dijaharkan bacaannya ataupun dalam sholat yang disirkan bacaannya, artinya tidak dikeraskan bacaannya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ini dikuatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi ia juga adalah merupakan pendapat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian ya, ini dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, juga oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pendapat yang pertama, dan kita akan jelaskan nanti ya bagaimana dalil-dalilnya. dan seterusnya, seperti ulama mutakhirin sekarang, Syaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin dan yang lainnya. Nah, ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah merupakan lawan dari pendapat yang pertama, artinya berbeda dengan pendapat yang pertama bahwa surat Al-Fatihah adalah tidak wajib. Dan ia adalah bukan merupakan rukun baik bagi imam ataupun makmum. Dan ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan sebagian orang yang bermadhab dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ya, baik bagi imam ataupun bagi makmum ya. Baik dalam sholat siriyah ataupun dalam sholat tayassar dapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian faqra'u ma tayassara minhu. Jadi dipahami oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya, Ashabur Ra'yi dikenalnya, bahwa ayat ini menunjukkan sah seseorang sholat dengan membaca ayat yang mana saja. Jadi dengan membaca ayat yang mana saja. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengatakan alal aqal, jadi dibatasi membacanya, yang maksud matayassara minal Qur'an ini adalah 3 ayat dari Al-Qur'an. Jadi 3 ayat dari Al-Qur'an. Ini dalil yang pertama yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dalil yang kedua adalah hadis Abi Hurairah ya, yaitu tentang kisah al-musyi salatahu, yaitu tentang seseorang yang salatnya salah terus ya, karena bacaannya kemudian juga ruku dan sujudnya itu tidak sempurna ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepadanya ya, dan nanti juga akan kita bahas hadisnya di sini dalam kitab ini. Kemudian di situ idza qumta ila sholati fasbighil wudu'a tsumma staqbilil qiblata faqabbir tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka dalam hadis ini pun dikatakan oleh mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membetulkan orang yang salah salatnya, maka beliau tidak menyebutkan Fatihah, tetapi beliau mengatakan dan hendaklah engkau membaca apa yang engkau mampu dari Al-Qur'an. Dari apa? Dari Al-Qur'an. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Fatihah tidak wajib ya. Dan dikatakan kalaulah wajib ya, dalam hal seperti itu maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan untuk menjelaskannya. Nah, sedangkan jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu menjelaskan tentang wajibnya. Menjelaskan tentang wajibnya dan merupakan rukun di antara rukun salat. Dan pendapat yang hak, pendapat yang benar bahwasanya Fatihah adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Nah, jadi dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat dengan beberapa hadis yang jelas tadi. Di mana dinyatakan dalam hadis yang tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasulullah SAW mengatakan la, di mana di situ nafyun, jadi penafian, dan di situ dikatakan oleh para ulama nafyu dzat, yakni dzatus salat. Jadi menafikan dzat salat, jadi meniadakan sahnya salat. Maka di situ menunjukkan rukunnya membaca Al-Fatihah. Jadi rukunnya membaca Al-Fatihah. Ya, dan yang dimaksud dengan Al-Fatihah di sini jelas ya, keseluruhan dari surat apa? Al-Fatihah. Dan di dalam hadis yang lain di mana dinyatakan ada seseorang yang dia salat dan tidak membaca Al-Fatihah, dan dikatakan man salat salatan lam yuqra fiha Fatihatil Kitab fahuwa hidaj. Fahiya hidaj. Di mana dinyatakan dalam hadis yang sahih Ya. Barang siapa yang sholat dan tidak membaca pada sholat tersebut, ya, Fatihatul Kitab, maka dikatakan fahya khidaj. Ya, dikatakan yang dimaksud di sini bahwa la yujzi, dia adalah tidak penuhnya ataupun tidak sah. Jadi tidak sah. Tidak benar sholatnya dan tidak dianggap apa? Benar sholatnya. Nah, ini hadis sangat jelas sekali dan hadis yang tadi, dan juga ini adalah merupakan amalnya para ulama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawamkan, ya. Di dalam hadis-hadis yang akan datang kita akan lihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawamkan, artinya mendawamkan itu terus-menerus melakukannya dan tidak pernah meninggalkan Fatihatul Kitab. Yaitu tidak pernah meninggalkan membaca Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Baik dalam sholat wajib ataupun dalam sholat apa? Mustahab. Nah, kemudian bagaimanakah dengan dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, di mana yang pertama berdalil dengan firman Allah ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu. Ayat ini ada dua kemungkinan, ya, pertama ada dengan beberapa jawaban. Jadi ada beberapa jawaban terhadap pendapat yang pertama yang mengatakan tidak wajib, ya. Pertama, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini bahwa karena perintah, ya, dari surat Al-Fatihah adalah surat maklum, artinya sudah jelas, ya. Maka yang dimaksud faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yani ma'ada Al-Fatihah. Yani ma'ada Al-Fatihah. Yang dimaksud bacakanlah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Quran. Yang dimaksud adalah selain Al-Fatihah. Jadi selain Al-Fatihah. Ya, selain Al-Fatihah. Atau dimungkinkan bahwa turunnya ayat ini, di mana ayat ini adalah Makkiyah, ya, ketika di Mekah, dan itu belum turun, ya, perintah tentang Al-Fatihah. Dan belum turun juga tentang ayat Al-Fatihah. Dan belum turun juga perintah tentang membaca Al-Fatihah. Maka tentunya ayat ini, ya, bisa mansuh sebagiannya. Artinya setelah adanya surat Al-Fatihah dan diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah, maka ini adalah wajib membaca Al-Fatihah setelah itu, ya. Kemudian yang kedua, adapun dengan hadis sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bahwa dalam hadis ini adalah bagi orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah dan tidak bisa membaca keseluruhan Al-Fatihah, maka diberikan kemudahan untuk membaca apa saja yang dia mampu. Dan dalam satu riwayat dikatakan tentang orang ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang tersebut, ya, tatkala dia itu tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir, ya. Jadi mengajarkan zikir, ya, kepadanya, yang mana zikir itu bisa menjadi pengganti dari membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Jadi itu dalam riwayat yang lain. Sehingga hadis ini tidak jadi satu dalil bahwa surat Al-Fatihah ini tidak wajib dan bukan merupakan rukun di antara apa? Rukun sholat, ya. Jadi tidak merupakan, sehingga tidak dikatakan rukun di antara rukun sholat, ya. Sebab tentunya bagi siapa yang belum bisa membaca Al-Fatihah, ya, maka baginya adalah boleh berzikir dengan zikir yang lain, ya. Ya, seperti mengatakan subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, ya. Yang kita akan jelaskan juga nanti, ya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah ta'ala, dikatakan bahwa sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ya, itu dalam hadis, ya, ataupun dalam ayat Al-Qur'an tadi, ya, dalam ayat Allah ta'ala berfirman sumaqra ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara minhu. Maka ayat ini dikatakan umum. Maka ini mutlak muqayyad. Artinya adalah mutlak muqayyad. Artinya apa? Mutlak muqayyad ini hadisnya ayatnya adalah mutlak. Dan hadis yang tadi juga adalah dikatakan mutlak. Maka ketika Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dimaksud matayassara itu, yang dianggap mudah, itu adalah apa? Surat Al-Fatihah. Dan dipahami juga dan merupakan kebiasaan dan keadaan yang sesungguhnya di sisi kaum muslimin, maka surat yang termudah dan surat yang paling diketahui oleh kaum muslimin adalah surat apa? Al-Fatihah. Maka yang dimaksud dengan ma tayassara minhu atau ma tayassara minal Quran, ataupun dalam hadis ma tayassara ma'aka minal Quran, maka ini yang dimaksud adalah Al-Fatihah, bukan yang lainnya. Jadi bukan yang lainnya. Sebab surat Al-Fatihah ini adalah surat yang dihafal dan diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang salah di dalam sholatnya, maka ketika dikatakan bacalah Al-Fatihah, bacalah yang kamu mampu, yang ringan bagimu dari Al-Quran, maka yang dimaksud di sini jelas adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir yang menunjukkan kuatnya pendapat jumhur ulama, karena amal dari seluruh Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan jumhur sahabah dari Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, yang mereka menjelaskan tentang sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka semuanya menceritakan tentang membaca Al-Fatihah. Jadi tentang membaca Al-Fatihah, dan mereka membacakan surat Al-Fatihah. Di sini menunjukkan bahwa menunjukkan rukunnya bacaan Al-Fatihah di dalam sholat, sebab tidak didapatkan dari riwayat mereka bahwasanya mereka pernah meninggalkan membaca surat Al-Fatihah. Maka dengan itu jelaslah bahwa yang rajih, yang kuat, bahwa membaca surat Al-Fatihah dia adalah merupakan rukun di antara rukun sholat, dan ini adalah merupakan kesepakatan para ulama mutakhirin, atau merupakan kesepakatan para ulama muhakkik seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan yang lainnya. Maka ini adalah pelajaran yang pertama, bahwa Al-Fatihah dia adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Nah, tinggal permasalahan apakah Al-Fatihah ini wajib bagi makmum atau tidak, atau dia adalah hanya wajib bagi imam saja. Nah, maka di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun apakah Al-Fatihah itu adalah wajib bagi makmum atau tidak, dan apa hukum membaca Al-Fatihah ini. Nah, maka ini kembali kepada pembahasan tadi ya, bahwa di sini ada tiga kaul ya. Ini kita tafsir lagi dari yang tadi. Ini sebelum yang berkaitan dengan masalah apa? Masbuk ya. Berkaitan dengan masbuk. Maka bagi orang yang tidak masbuk, ya. Jadi ia bersama imam dari sejak pertama, maka ini ada tiga kaul. Kaul yang pertama, bahwa membaca Al-Fatihah, dia adalah wajib bagi imam dan bagi makmum. Sama saja dalam sholat wajib, dalam sholat sirriyah ataupun dalam sholat jahriyah. Nah, jadi sholat jahriyah ataupun dalam sholat sirriyah. Jadi dia adalah wajib ya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kaul yang jadid. Sebab Imam Syafi'i ada dua kaul ya. Jadi ada dua kaul. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ishaq Ibnu Rahawai rahimahullahu taala, dan ini adalah merupakan pendapat Imam Bukhari, yaitu Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah, ya. Dan ini juga adalah merupakan ya pendapat Imam Syaukani rahimahullahu taala, termasuk Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini adalah pendapat yang pertama dan kita akan jelaskan nanti dalil-dalilnya. Yang kedua, yang mengatakan bahwa tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum. Sama saja dalam sholat sir ataupun dalam sholat jahriyah. Dan ini kembali adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi tidak wajib bagi makmum, ya, sama saja imamnya itu menjaharkan ataupun mensirkan. Jadi itu mensirkan, dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya. Adapun pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang mengambil pertengahan, yaitu yang mengatakan bahwa makmum membaca Al-Fatihah apabila imamnya mensirkan bacaannya. Dan apabila imamnya menjaharkan bacaannya, jadi menjaharkan bacaannya, maka makmum tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah. Jadi apabila imamnya menjaharkan Al-Fatihah, menjaharkan bacaannya, maka baginya tidak wajib membaca Al-Fatihah. Nah, ini adalah tiga pendapat. Dan yang kuat adalah dua pendapat, yaitu antara yang mengatakan wajib membaca dan yang mengatakan tidak wajib membaca ketika sir. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, atau riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ia mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak wajib dibaca bagi makmum, baik imamnya itu jahar ataupun imamnya sir. Di mana beliau berdalil dengan hadis man kana lahu imamun wa qira'atul imami lahu qira'ah. Di mana berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dinyatakan dalam hadis tersebut man kana lahu imamun wa qira'atul imami lahu qira'ah. Di mana dinyatakan dalam riwayat ini barang siapa yang punya imam, ya, maka ya bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi bacaan imam, bacaan makmum. Jadi bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Ibnu Majah. Tapi hadis ini yang rajih wallahu alam adalah mursal. Hadisnya adalah lemah. Hadisnya dhaif dan hadis ini adalah mursal, artinya mursal, ya, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis mursal adalah termasuk hadis yang dhaif, ya. Adapun pendapat yang pertama dan yang kedua atau yang ketiga, nah, kita akan jelaskan pendapat yang ketiga, ya, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah wajib bagi imam dan tidak wajib bagi makmum, itu yang tadi, apabila imamnya adalah menjaharkan bacaannya. Jadi apabila imam menjaharkan bacaannya, apabila imam menjaharkan bacaannya, maka berdalil dengan beberapa dalil. Jadi berdalil dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا wa ansitu la'alakum turhamun, ya. Yaitu berdalil dengan ayat ini, dengan ayat yang tadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apabila dibacakan kepada kamu Al-Qur'an maka dengarkanlah, ya. Jadi maka dengarkanlah dan diamlah. Dan telah ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala di mana dinyatakan bahwa ayat ini turun adalah tentang bacaan di dalam apa? Di dalam sholat. Jadi tentang bacaan di dalam sholat. Ya. Ini adalah dalil yang pertama. Nah, dalil yang kedua, yaitu dalam riwayat Abdullah bin Umar, yaitu yang berbunyi, Inna maju'ilal imamu liyu'tama bihi. Fa idza kabara fakabiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Wa fi riwayat fa idza quri'a fa ansitu. Idza quri'a fa ansitu. Ya. Dalam hadis dikatakan hanyalah dijadikan imam adalah untuk diikuti. Apabila bertakbir maka bertakbirlah. Dan apabila ruku maka rukulah, dan apabila sujud maka sujudlah sampai terakhir. Dan di situ ada riwayat, ya, riwayat di mana dinyatakan apabila dibacakan, jadi apabila dibacakan maka diamlah. Jadi maka apa? Diamlah. Jadi maka diamlah. Ini adalah hadis yang kedua ataupun dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah yang berbunyi la'allakum taqra'u khalfa imamikum. Fala taf'alu illa bifatihatil kitab. Illa bifatihatil kitab. Wafiri dua sisi, Allah alam. Tiga kaul. Dan saya katakan bahwa kaul Imam Abu Hanifah yang berdalil dan mengatakan tidak membaca bagi makmum. Ya. Baik baik ketika imam itu menjaharkan ataupun imam itu mensirkan, maka ini lemah. Dan lemahnya dari dua sisi, wallahu a'lam. Pertama, hadis yang mengatakan man kana lahu imamun faqiratul imamu lahu qira'ah, hadis ini adalah mursal. Hadis ini adalah mursal. Maka dengan ini itu bertentangan dengan rawi-rawi ataupun dengan hadis yang sanadnya qawi. Yaitu hadis yang tadi, la salata liman yaqra' bi fatihatil kitab. Ya. Kemudian, ya, kemudian juga ini bertentangan dengan yang memerintahkan, ya, yang memerintahkan. Ya. Jadi dalam hal ini dari sisi sanad bahwa hadis ini adalah lemah, sebab ada di sana hadis yang sahih yang menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, dari sisi seandainya pun sahih hadis itu. Man kana lahu imamun faqiratul imam lahu qira'ah, maka berarti ditakhsis. Jadi hadis ini umum, maka ditakhsis, artinya dikhususkan dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi berarti maksud dengan hadis ini bahwa memang betul bacaan imam adalah bacaan makmum, tetapi adalah bacaan selain Al-Fatihah, yaitu surat selain Al-Fatihah. Adapun Al-Fatihah maka wajib bagi makmum. Kenapa? Sebab tadi ada hadis la salatan liman yaqra bi fatihati al-kitab. Jadi di sini makanya lemah dari dua sisi. Dari sisi sanad maka ini pun lemah. Dari sisi makna kalau mau mengambil umum maka tidak boleh. Karena di sana ada hadis yang mengkhususkannya. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ini adalah dalil yang kuat menunjukkan wajibnya. Nah, sekarang berarti tinggal dua pendapat nih. Yaitu pendapat yang mengatakan wajib tetap untuk membaca Al-Fatihah, baik sir ataupun jahar. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Dan Imam Baihaqi menyusun kitab, yaitu Al-Qira'ah Khalfal Imam. Dan Imam Bukhari juga membahas juz Qira'ah Khalfal Imam. Jadi satu kitab risalah yang judulnya adalah membaca di belakang imam. Dan kedua imam ini menguatkan tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang apa? Di belakang imam. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ini dua pendapat yang sangat kuat ya. Yaitu pendapat yang mengatakan wajib. Pendapat yang mengatakan kalau dijaharkan imamnya maka tidak wajib. Adapun kalau sir sepakat. Yaitu apa? Wajib membaca Al-Fatihah. Nah, tetapi wallahu alam, ya, kami dalam masalah ini, saya condong kepada ulama yang mengatakan wajib. Jadi kepada ulama yang mengatakan wajib. Kenapa? Sebab penafian, peniadaan yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu sharih, ya, jelas ya. Dan itu adalah peniadaan salat, mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh pendapat yang ketiga tadi yang mengatakan kalau dijaharkan tidak wajib, kalau sir adalah wajib? Itu berdari dengan firman Allah Ta'ala, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini telah dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, inna hadhil ayata nusilat fis salat. Jadi ayat ini adalah turun ketika salat. Jadi turun ketika, nah berarti di sini katakan bahwa wajib diam dan makmum tidak apa membaca apa-apa. Maka ayat ini ya tidak menunjukkan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib dengan dua sisi ya, Allah alam. Yang pertama bahwa ungkapan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan hadhil ayatun nuzilat fi shalat. Jadi ayat ini adalah turun ketika salat. Ini menunjukkan bahwa apabila orang ada yang membaca di luar salat, walana syughlun fala ba'salana anadhab. Jadi di sini menunjukkan bahwa yang benar, dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa apabila ada orang yang membaca Al-Qur'an dan kita itu punya kesibukan, dan kesibukan ini banyak, imma kita sibuk membaca ya, imma kita sibuk untuk pergi, maka tidak wajib bagi kita ya, ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an kita mesti duduk. Dan wajib atas kita. Sebab ini tentunya juga akan bertentangan dengan hakikat apa? Dengan hakikat dinul Islam adalah yusrun. Sebab ini akan memberatkan bagi kita. Setiap ada orang membaca, maka kita wajib apa? Berdiam. Dan apabila kita punya tujuan untuk menghafal Al-Quran, ketika ada orang yang membaca akan Al-Quran, maka ya kita diperintahkan untuk diam. Jadi yang dimaksud di sini, bahwa apabila kita mendengar Al-Quran, ya, artinya di luar sholat, maka jelas bahwa kita ketika kita punya kesibukan yang lain, ima kesibukan kita membaca ataupun kesibukan untuk pergi, kita tidak boleh untuk apa tidak dituntut harus diam ya. Tidak dituntut harus diam, tetapi di dalam salat. Ini maksud dari penjelasan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang kedua, bahwa ayat ini umum fastami'u lahu wa ansitu, ini adalah umum. Maka ditakhsis dengan hadis yang tadi, yaitu yang dinyatakan la sholata liman yaqra bi fatihatil kitab. Bahwa kita diperintahkan untuk diam. Ya, diperintahkan untuk diam. Sehingga ya kita tidak ikut membaca. Tetapi untuk fatihatil kitab, ia adalah tidak sah tanpa membaca. Artinya salat tidak sah tanpa membacanya, berarti ayat ini ditakhsis dengan la salatan liman yaqra bi fatihatil kitab ya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dimungkinkan juga ini sebagian para ulama, bahwa apabila imam itu ada saktah, jadi saktah, dan dimungkinkan kita untuk membaca saktah itu. Kita tahu bahwa imam itu ada berhenti dari membaca Al-Fatihah kepada surat qiyam. Tetapi Allah alam juga tidak disunahkan ya bagi imam untuk memberi waktu untuk makmum diam lama dengan tujuan memberi waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Sebab ini pun tidak ada nasnya. Tidak ada sunnah secara sharih yang menunjukkan bahwa ada saktah di situ. Oleh sebab itu para ulama mengatakan saktah yang sifatnya adalah sebentar. Jadi sakta itu berdiam. Dan itu ada tiga. Sakta di antara takbiratul ihram dengan kiro'ah. Maka itu untuk membaca doa istiftah. ya, antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah sakta di antara dua antara Fatihah dengan surah dengan satu hikmah adalah hadis tetap bagi makmum. Dan pendapat yang pertama tadi, seandainya hadis pun ini adalah sahih, jadi kata-kata pantahan nasu anil kiro khalfal imam, maka kembali kepada kaidah yang tadi yang dipakai oleh pendapat yang pertama itu, bahwa hadis ini adalah sifatnya umum, dan hadis yang mengatakan la salatan liman yaqrabi fatihatil kitab, jadi la salatan liman yaqrabi fatihatil kitab, jadi tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini dibaca dalam setiap rakaat. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesimpulannya di sini bahwa pendapat yang mengatakan wajib ketika di sini bertentangan tentang mengatakan lah salat. Kemudian fa idza quri'a fa ansitu. Maka ini antara nas yang mengatakan rukun dan nas yang mengatakan mendengar wajibnya mendengar bacaan imam. Wajibnya mendengar bacaan imam. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan bahwa dalil yang menunjukkan kepada rukun itu didahulukan dalil yang memerintahkan mendengar gitu. Karena tentunya ketika dinyatakan dalam nas la salata lam yaqrabi fatihatil kitab, jadi tidak sah salat bagi orang yang membaca Al-Fatihah kitab, maka ini adalah penafian kepada zat salat. Jadi penafian kepada zat salat sehingga didahulukan. Maka dengan itu ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, pendengar roja yang dirahmati Allah taala, ini adalah kesimpulan yang saya bisa sampaikan bahwa yang rajih Allah alam dalam pandangan kami di sini, dalam pandangan saya di sini, bahwa membaca Al-Fatihah bagi makmum adalah wajib. Tetapi para pendengar, ya, silakan untuk menyelisih pendapat saya ini di dalam masalah ini, karena jelas ya bahwa pendapat yang mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah ini bagi imam ketika imam menjaharkan juga para ulama sangat jelas ya, dan dalil-dalilnya juga kuat tadi, yaitu pendapat Imam Ahmad ya. Kemudian ya jelas dalam hal ini ya Imam Abu Hanifah masuk di dalamnya. Kemudian ya ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian di antara mutaakhirin adalah Syekh Al Albani rahimahullahu taala, dan demikian juga di antara para ustaz ya. Adapun pendapat yang mengatakan wajib bagi makmum membaca Al-Fatihah sama saja dalam sir dan jahar, maka tadi saya jelaskan ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemudian diamalkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hajar, Imam Bukhari ya, kemudian Imam Nawawi, dan di antara ulama hari ini seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Mukbil dan yang lainnya. Dan urusannya mudah insyaallah taala bagi para pendengar, silakan mengikuti salah satunya di antara para ulama yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal pembahasan di sini bahwa bagi pendapat yang mengatakan wajib bagi imam untuk bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah, maka baginya juga membaca Al-Fatihah boleh ketika imam membaca Al-Fatihah atau ketika imam membaca surah. Ya. Atau dibolehkan baginya adalah membaca ketika imam sakta, apabila tahu imamnya itu suka berhenti di antara keduanya. Sebab ya hadis Abu Hurairah yang tadi ataupun hadis yang mengatakan la'alakum taqra'u khalfa imamikum fala taf'alu illa bi fatihatil kitab fa innahu la salata lam yaqra biha. Maka ini jelas menunjukkan bolehnya membaca Al-Fatihah bersamaan dengan dengan imam. Kemudian bagaimana dengan makmum yang masbuk, yang ia tidak mendapatkan imam berdiri. Jadi yang ia tidak mendapatkan imam berdiri. Maka tentunya kalau Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala tidak ada masalah ya. Karena jelas tadi tidak wajib ya. Sekarang ada yang mengatakan bahwa bagi makmum yang mendapatkan masbuk dan ia mendapatkan imam ruku, maka baginya tidak ada, tidak sah sholatnya ya. Artinya dia belum mendapatkan satu rakaat. Tetapi Allah alam, ini pun kita akan bahas secara khusus nanti dalam khusus ya insyaallah. Tetapi ketika kita membahas di sini bahwa pendapat yang rajih, apabila makmum itu mendapatkan imam sedang ruku, maka ia adalah mendapatkan satu rakaat. Seperti dalam hadis-hadis yang kalau kita mengumpulkan jalannya adalah sahih, man adrokal imama rokian, fakod adrokas solata. Barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku, maka ia mendapatkan solat. Dan hadis ini dikumpulkan dengan berbagai jalan, riwayat-riwayat dari amalnya para sahabat, amalnya para tabi'in, maka mengatakan bahwa makmum yang masbuk, yang ia mendapatkan imam sedang ruku, maka ia mendapatkan satu rakaat. Dan yang paling jelas adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Annahu adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raki'an fa asra' fa raka'a qabla an yadkhula fi shab. Tsumma dakhala fi shab. Falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min salati sa'ala amma fa'al dhalik fa qala Abu Bakr ana ya Rasulullah fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Di mana dalam hadis Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, dia mendapati Rasulullah SAW sedang ruku dalam sholat. Lalu dia masuk, dan dia ruku sebelum masuk ke shaf. Lalu dia berjalan masuk ke Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya, karena dia ingin mendapatkan rakaat tentunya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Jadi semoga Allah Ta'ala menambah kepadamu kesemangatan, kesungguhan. Ya. Dan janganlah engkau mengulanginya. Artinya perbuatan seperti ini karena diperintahkan untuk sakinah. Artinya santai. Hadis ini menunjukkan bahwa kalaulah mendapatkan ruku tidak mendapatkan satu rakaat, maka tidak mungkin bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akan melakukan ruku dan bersegera kepada ruku ketika Rasulullah masih ruku. Ini menunjukkan bahwa di antara adah kebiasaan ya, dan sudah merupakan satu kebiasaan dan sesuatu yang diketahui oleh para sahabat termasuk oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa mendapatkan ruku mendapatkan apa? Mendapatkan rakaat. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Ya, bagaimana makmum diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah dan wajib untuk membaca Al-Fatihah? Tetapi kalau mendapatkan imam ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Bukankah ini berarti adanya pertentangan dalam berdalil? Yang kontradiksi dalam berdalil? Nah, maka Allah alam, di sini tidak ada pertentangan di dalam dalil. Dan tidak ada kontradiksi dalam berdalil. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita jawab dengan dua. Kita mengamalkan dalil. Jadi kita mengamalkan penunjuk melakukan adalah ayat yang terpisah ya. Dia adalah ayat yang terpisah. Dan kita ketahui bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum memasukkan bismillah dalam setiap surat kecuali surah apa? Al-Baro'ah. Itu menunjukkan bahwa ia adalah melakukan ayat di antara ayat Al-Qur'an. Dan ia adalah merupakan pemisah di antara pemisah surat Al-Fatihah. Di antara surah. Dan dalil yang menunjukkan bahwa bismillah adalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis ya. Dan di sini dikatakan bahwa dia mengatakan hadis kursi qala tabaraka ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ima sa'al fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil amin yaqulu ta'ala hamadani abdi ila akhiri al-hadis. Ini dikatakan bahwa telah dinyatakan Allah Ta'ala berfirman, kami membagi sholat antaraku dengan hambaku bagi dua bagian. Ya. Sebagian adalah bagiku dan sebagian adalah bagi hambaku. Jadi artinya di sini antara berupa pujian hamba kepada Allah berupa tahmid ataupun sana, ya, dari hamba kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah berupa permintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di sini apabila faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ikra'u, bacalah. Yaqulul abdu, lalu seorang hamba berkata, alhamdulillah, rabbil alamin. Maka Allah mengatakan, hambaku telah memuji kepadaku. Ya, memuji kepadaku. Ar-Rahmanirrahim, Allah mengatakan, hambaku telah menyanjung kepadaku. Artinya pujian yang keduanya. Dan seterusnya. Dan telah dinyatakan di dalam hadis yang lain, bahwa surat Al-Fatihah dinamakan Sab'ul Matsani. Jadi dinamakan As-Sab'u Al-Matsani. Yaitu apa? Tujuh ayat yang diulang-ulang. Dan kalau kita lihat pembagiannya sangat jelas ya. Bahwa ini ada tujuh ayat. Dan ayat ini dipisahkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi dipisahkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ini ayat yang pertama. Ar-Rahmanirrahim, ayat yang kedua. Maliki yaumiddin, ayat yang ketiga. Berarti ini tiga ayatnya. Kemudian kita lihat ya, rupa permintaan seorang hamba kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka ini ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka ini ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat yang ketujuh. Jadi ini kalau kita bagi dengan secara apa? Secara khusus ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah ayat yang pertengahannya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyusun kitab penjelasan dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kitab yang dinamakan Madarijus Salikin. Itu manazilul ubudiyah, yaitu tingkatan-tingkatan ubudiyah ataupun dalam bentuk-bentuk ubudiyah kepada Allah Ta'ala, menyusun kitab tiga jilid yang berjudul Madarijus Salikin. Dan ini adalah menunjukkan bahwa bismillah adalah tidak termasuk ayat darinya. Jadi tidak termasuk ayat dari surah apa? Al-Fatihah. Jadi itu adalah pendapat yang rajih wallahu alam, dan dia adalah untuk pemisah di antara surah-surah. Tetapi diperintahkan untuk dibaca. Ya. Tetapi wallahu alam, yang roji adalah ia adalah wajib untuk dibaca. Jadi basmalah adalah dibaca. Ya. Basmalah adalah dibaca. Dan ini adalah pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan para ulama bahwa bismillah itu adalah dibaca. Jadi dibaca. Walaupun ada riwayat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Imam Malik mengatakan basmalah tidak dibaca. Tetapi yang roji wallahu alam, dia adalah dibaca. Jadi dibaca. Dan bismillah dibaca, Allah alam, adalah dalam surat Al-Fatihah. Dan yang kedua dibaca dalam setiap surah yang apabila kita membaca surat di awal surahnya. Dan apabila kita membaca di tengah-tengah surah ataupun di akhir surah, maka tidak disunnahkan ataupun tidak dianjurkan untuk membaca bismillah. Sebab tentunya bismillah ini adalah sebagai apa? Sebagai pemisah di antar surah-surah yang manakala itu disebutkan di awal surah. Jadi yang manakala itu adalah dibacakan di awal apa? Di awal surah ya. Jadi dibacakan di awal surat wallahu ta'ala a'lam. Nah. Kemudian ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan basmalah ini adalah dibaca dengan sir. Allah alam, hadis-hadis yang paling sahih di dalam masalah ini yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana nanti kita akan lihat di sini hadis Anas ya, dan kita akan bahas ya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-18 ya. Hadis nomor 105 dalam hitungan Qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhum kanu yastabtihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin shalaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin la yajharun. Wa fi riwayatin yusirrun. Jadi di sini ada beberapa riwayat. Yang pertama dikatakan membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak menjaharkan bismillah. Kemudian yang kedua riwayat yang mengatakan aku tidak mendengar salah seorang di antara mereka mengatakan bismillah. Dalam satu riwayat dikatakan la yajharun, tidak menjaharkan. Dalam satu riwayat dikatakan la yusirun. Nah, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama mengatakan bahwa apa? Hadis ini mudharib. Tetapi yang rajih wallahu alam bahwa perkataan Imam siapa? As-Suyuti rahimahullahu taala sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tadribur Rawi ketika beliau membahas tentang hadis muttarib, ia mengatakan bahwa salah satu contoh hadis muttarib adalah berkaitan dengan hukum mensyirkan bismillah di dalam salat, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka ini telah dijawab oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab An-Nukat ala kitab Ibnu Shalah, yaitu Ulumul Hadis Imam Ibnu Shalah. Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala telah menjawab dengan lebih dari 9 jawaban, ya. Dan Syekh Mukbir rahimahullahu taala menjawab juga dalam kitab Riyadul Jannah, ya, dan itu menjelaskan tentang jawaban tentang tentang masalah ini. Kalau dijawab secara mujmal bahwa yang dinamakan dengan hadis muttarib itu syaratnya ada dua. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama adalah adamul imkan lil jam'i, yaitu tidak memungkinkan untuk menjamak. Ya. Yang kedua adamul imkan lit tarjih, tidak memungkinkan untuk melakukan tarjih. Jadi yang dimaksud dengan hadis muttarib mesti yang pertama yaitu mesti sama kuatnya dari sisi sanad, sama kuatnya, ya. Kemudian yang kedua tidak memungkinkan untuk menjamak. Maka hadis-hadis ini wallahu alam semuanya bisa dijamak karena kata-kata dikatakan la yusirun ataupun la yajharun. Kemudian juga riwayat mengatakan yabtathihu bihamdirabbil alamin. Kemudian dikatakan lam asma, itu intinya sama, maknanya adalah tidak menjaharkan. Dan kata-kata lam asma belum tentu tidak membaca bismillah. Sebenarnya yang tadi, riwayat yang lain mengatakan membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Jadi membaca apa? Bismillah. Dan dari sisi rawi, ya, rawi-rawinya kuat, ya. Dan rawi yang mengatakan, satu riwayat mengatakan itu adalah lebih kuat. Maka dengan itu tidak bisa dikatakan apa? Muttarib. Dan bagi para pelajar yang ingin lebih panjang pembahasannya, ya, lihat di dalam kitab tadi Nukat ala Ibnu Shalah, kemudian juga Syekh Mukbir, dan tentunya juga kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun tentang riwayat-riwayat yang mengatakan di situ menjaharkan bismillah, jadi menjaharkan bismillah, maka Imam Az-Zailai rahimahullahu taala dalam kitabnya Nasbur Royah dan para ulama yang lainnya bahwa hadis yang mengatakan menjaharkan bismillah, hadis yang menjaharkan bismillah, maka itu tidak lepas dari dua kondisi. Imma sharihun dhaifun wa imma yani sharihun ghairu sharih. Para ulama mengatakan termasuk Imam Az-Zailai rahimahullahu taala dalam kitabnya Nasbur Rayah, bisa dilihat di sana bahwa dalam kesimpulannya hadis yang mengaitkan ataupun yang mengatakan menjaharkan bismillah, jadi menjaharkan bismillah, maka itu dalam dua kondisi, imma dikatakan sharih, artinya sharih itu jelas, tetapi ghairu sahih, tetapi tidak sahih. Dan yang paling sharih adalah riwayat Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Itu kita bisa lihat An-Nu'im Al-Mujmir. Qala salaitu wara Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu faqara bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara bi ummil Qur'an hatta balagha wal balin qala amin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan ketika dia itu selesai salat salam, waladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini katakan Nu'aim Al-Mujmir bahwa aku salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau membaca bismillahirrahmanirrahim terus dia membaca apa? Membaca Ummul Quran. Dan sampai seterusnya. Sehingga tatkala ia salam, maka dia berkata, demi zat yang aku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar yang paling menyerupai di antara kalian dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini katakan bahwa membaca bismillah zahirnya adalah seolah-olah katakan menjaharkan. Tetapi wallahu alam bahwa hadis ini seandainya pun sahih, walaupun para ulama apakah Nu'aim Al-Mujmir mendengar dari Abu Hurairah ataupun tidak, di sini juga ada perbedaan para ulama, dan dikatakan ini yang paling sahih. Tetapi di sini tidak sahih, artinya tidak jelas. Tidak jelas apakah Rasul ataupun Abu Hurairah menjaharkan. Sebab beda antara membaca dengan menjaharkan. Membaca bisa jahar, bisa apa? Bisa sir. Ya. Adapun hadis-hadis yang lainnya maka mutakallim. Artinya mutakallam. Jadi mutakallam itu dibicarakan tentang kesahihan sanadnya. Nah, maka dengan itu tidak bisa kita membantah ataupun mendahulukan terhadap hadis-hadis yang sharih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan mereka para sahabat itu mensirkan bismillah. Jadi wallahu alam bahwa bismillah adalah disirkan. Jadi bismillah adalah disirkan. Hanya saja ya tidak mengapa untuk kadang-kadang untuk menjaharkan bismillah. Nah, itu mungkin karena kita juga, karena ada hadis-hadis yang tadi, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Muzaddi, pendapat yang rajih, di mana surat Al-Fatihah adalah merupakan umul kitab, induknya Al-Quran. Sebab, saya jelaskan sedikit tentang surat Al-Fatihah ini, maaf, ya hari ini panjang karena tanggung ini pembahasannya, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah merupakan dinamakan umul kitab. Dinamakan Fatihatul Kitab. Jadi induknya Al-Quran. Sebab isi Al-Quran, imma kita katakan Al-Quran itu isinya ada tiga. Sehingga dikatakan surat Al-Ikhlas itu dikatakan sulusul Quran. Yaitu 1/3 apa? Quran. Karena Quran ini isinya hanya tiga. Yang pertama adalah babul ikhbar. Ini babul khobar. Yang pertama adalah bab pemberitaan. An zatillah, an asma'ihi wa sifatihi, wa rububiyatihi, wa uluhiyatihi. Yaitu berupa berita dari Allah Ta'ala tentang zatnya. Yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Rububiyah, uluhiyah. Dan yang berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, besaran Allah Ta'ala. Yang kedua adalah babul awamir wa nawahi. Yang kedua adalah berkaitan dengan bab perintah dan larangan. Dan yang paling besar dari perintah adalah perintah tauhid. Yang paling besar dari larangan adalah larangan dari syirik. Sedangkan yang ketiga adalah babul wa'id, babul wa'di wal wa'id. Itu bab yang menerangkan tentang kabar gembira bagi orang yang mentaati Allah. Dan yang kedua adalah bab tentang ancaman bagi yang tidak mentaati Allah. Itu yang berkaitan dengan bab di sini pahala dan ancaman. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam surat Al-Fatihah ini telah mencakup tiga perkara ini. Jadi telah mencakup tiga perkara ini. Ya. Kemudian ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini tentang sisi Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah juga telah mencakup tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Maka ini dikatakan umul kitab. Kenapa? Sebab umdah dari bahasan Islam yaitu tauhid. Di mana tauhid telah mencakup rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Alhamdulillah, ini tauhid uluhiyah. Rabbul alamin, ini tauhid rububiyah. Malik yaumidin, tauhid rububiyah. Kemudian apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sini juga berbicara tentang masalah risalah. Tentunya ihdinas siratal mustaqim berbicara tentang risalah, yaitu tentang apa? Kenabian. Jadi tentang apa? Kenabian. Jadi kalau surat Al-Ikhlas dikatakan sulusul kitab, sedangkan Al-Fatihah itu bukan hanya melebihi dari sulusul kitab, karena ia adalah mencakup seluruh makna apa? Makna Al-Qur'an dan seluruh dari hakikat apa? Al-Qur'an. Nah, maka dikatakan dia adalah umul kitab ataupun dinamakan Fatihatul Kitab. Ya. Maka membaca surat Al-Fatihah ini, ya adabnya adalah dipotong-potong. Dia adalah tidak boleh diwasol, karena isinya adalah berbicara tentang hakikat din di dalamnya. Dan tentunya di dalamnya ada pujian kepada Allah Ta'ala dan permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah ini adalah merupakan rukun di antara rukun salat, dan dia dibaca di dalam salat ya sehari semalam itu tidak kurang dari berapa? Dari 17 kali bagi orang yang apa? Yang melakukan salat wajib saja, dan bagi yang melakukan beberapa salat sunnah, maka dia akan berdoa dengan surat Al-Fatihah ini dengan beberapa kali ataupun yang terdapat dalam surat apa? Al-Fatihah ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan masalah membaca surat apa? Al-Fatihah, dan berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah insyaallah. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Jazakallahu khairan, dan demikian pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya begitu sangat tuntas dan begitu sangat mencakup berkenaan dengan pembacaan surat Al-Fatihah di dalam salat, dan juga pendapat para ulama dari imam-imam madhab. Dan kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami untuk bertanya secara langsung perihal pembahasan kita pagi hari ini. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda sampaikan sesuai dengan materi kita pagi hari ini terlebih dahulu. Adapun masalah ruku, sholat dan lain sebagainya, dan tahiyat, kita tunda dulu pada babnya. Kita akan fokus kepada pembahasan masalah pembacaan surat Al-Fatihah dan apa yang disampaikan Ustaz pada kesempatan pagi hari ini. Ustaz yang terlebih dahulu dari penelpon, di lain telepon silahkan. Halo, silahkan, halo. Oh ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Sarkani di Lakwa. Baik, silahkan Pak. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, masa surat Al-Fatihah. Ini kan biasa buat sholat, Pak Ustaz. Itu asalnya dari mana itu orang yang mengatakan surat Al-Fatihah itu buat doa? Bertawasut pada Nabi lah ya. Itu ada dasarnya Pak Ustaz? Baik, ya, ya. Itu saja Pak. Iya Pak. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Suatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun menghadiahkan surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah dipakai dalam pembukaan ketika taklim ataupun pembukaan dalam sebuah acara, ya. Atau buka sebagai penutup sebuah acara, maka Allah alam tidak ada dalilnya dan tidak ada sunnahnya bahwa seseorang ya disunnahkan ketika membaca apa membuka kajian ataupun membuka acara dengan apa surat Al-Fatihah. Jadi kita tahu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairul haji hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, manakala kita tidak mendapatkan sebuah dalil ataupun satu dalil bahwasanya Rasulullah SAW apabila ia akan membuka acara ataupun akan membuka pembukaan dalam taklim ataupun sebagainya dengan Al-Fatihah, maka kita juga tidak boleh mengamalkannya. Dan kita pun mengambil ungkapan para sahabat yang mengatakan, laukana khairan la sabakuna ilaih. Jadi kalaulah itu bentuk kebaikan, maka tentu mereka Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in akan mendahului kita. Ya. Adapun berkaitan dengan apa untuk yang mati, ya, membacakan surat Al-Fatihah buat yang mati, ya. Maka pendapat yang rajih bahwa bacaan Quran tidak sampai kepada yang mati, ya. Dan ini adalah pendapat di antara imam yang empat, ya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala telah menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada yang mati. Jadi bacaan Al-Quran tidak sampai kepada yang mati. Walaupun kita di Indonesia ini bermadhab kepada Imam apa? Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi di dalam masalah ini jelas ya tidak mengikuti apa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah membaca Al-Quran untuk yang mati. Demikian juga mengkhususkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah untuk orang yang mati. Untuk orang yang mati tidak ada itu sunnahnya. Dan mengkhususkan juga itu termasuk ya sesuatu yang perlu kepada dalil. Perlu pada dalil. Adapun kalau kita meruqyah dengan surat Al-Fatihah, maka sesungguhnya boleh kita meruqyah dengan surat Al-Fatihah, ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam bagian dari kitabnya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan tentang masalah ruqyah dan pengobatan, dan dalam buku yang khusus juga beliau Tibun Nabawi, bahwa dikatakan beliau telah melakukan tujrubah. Tujrubah itu apa? Pengalaman gitu. Sebab tentunya ya membacakan ayat Al-Qur'an, pada intinya ayat yang mana saja itu boleh kita bacakan sebagai ruqyah, ya. Tetapi apabila orang itu mendapatkan ayat-ayat tertentu, ya dia memiliki asar yang khusus, maka boleh dia memilih ayat tersebut, tetapi tidak harus mengkhususkan. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala secara pribadi di dalam kitab Zadul Ma'ad, dia memiliki pengalaman yang khusus tentang surat apa? Al-Fatihah, dan kelebihan yang didapatkannya. Sehingga tidak mengapa bagi seseorang itu untuk meruqyah dengan surat apa? Al-Fatihah, dan disyariatkan. Dan secara umum dengan surat-surat yang lainnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz. Dan demikian penanya mudah-mudahan bisa difahami. Kita berikan kesempatan yang kedua di lain. Telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Bapak Acang di Kalibata. Silakan, ya. Pak. Ini kalau kita sholat baca Al-Fatihah doang boleh nggak, Ustaz? Ama ini, ama kalau imam nggak begitu bagus baca Al-Fatihahnya, seorang makmum dapat pahala nggak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Allah alam, ya. Kalau kita akan bacakan nanti bahasan bahwa pada rokaat pertama dan kedua itu diperintahkan kita untuk membaca surah, ya. Jadi surat selain apa? Al-Fatihah. Telah selesai, yaitu masa apa, masa nifasnya, atau juga bisa dikatakan masa haidnya, ya. Maka baginya adalah untuk sholat, ya, dan untuk mandi, untuk sholat, dan ya untuk saum apabila waktu saum, ya, dan boleh untuk jima, ya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kanatin nufasau taqudu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawm. Jadi dinyatakan dalam hadis Ummu Salamah, keadaan wanita-wanita yang nifas, maka ia berdiam, ya, di zaman Rasulullah SAW, artinya tidak sholat, tidak saum, tidak jima selama 40 hari. Maka apabila keluar darah melewati 40 hari, maka perlu diperhatikan kaidah sebagai berikut, ya. Kaidah yang pertama, ya, secara umum berarti itu dianggap darah istihadhah, ya. Jadi kalau udah melewati 40 hari berarti dia adalah melewati masa yang dinamakan masa haid gitu, ataupun masa nifas, maka darah yang keluarnya dinamakan dengan darah istihadhah. Ini secara umum ya. Yang kedua tapi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan, dan ini udah dibahas dulu. Apabila keluar terus ya, maka gimana bagi wanita tersebut? Maka dia harus melihat juga tentang kebiasaan haid sebelumnya. Jadi kalau seorang wanita setelah selesai 40 hari, lalu keluar lagi darah. Nah, apabila keluar darah tersebut bertepatan dengan kebiasaan dia haid sebelum dia melahirkan, maka atau sebelum dia hamil, maka di hari-hari yang dia biasa haid itu harus meninggalkan sholat, meninggalkan saum, dan meninggalkan jima. Dan apabila setelah selesai, maka dia harus mandi. Contoh umpamanya, pas berhenti 40 harinya itu, pas di hari yang ibu biasa haid dan keluar darah lagi itu, maka ibu harus diam. Atau berkepanjangan umpamanya di luar waktu haid tadi, tapi masih aja keluar sehingga datang waktu haid yang biasa ibu keluar, maka di kala itulah ibu juga harus meninggalkan sholatnya. Dan kalau tadi telah habis tetapi sakit ya, yang tidak mungkin untuk mandi, bagaimana? Maka bagi ibu tadi tayamum, ditayamum dan sholat, sehingga apabila telah sehat maka wajib untuk mandi. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khair. Dan kita angkat kembali dari pesan singkat dari, ada beberapa pertanyaan yang sama saat berkenan dengan pembacaan bismillah, di mana Rasulullah menyebutkan tidak akan sesuatu amalan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan sia-sia. Yang pertama berkenan dengan hadis tersebut, apakah sahih? Dan yang kedua, kiranya sahih, apakah kita boleh memulai salat dengan membacaan bismillah? Jazakallah khair. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu, Allah alam, hadisnya itu memang derajatnya lemah ya. Derajatnya lemah yang mengatakan kulu amrin dibalin layubda bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa khidaj. Hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Syekh Albani rahimahullahu taala telah menjelaskan kedhaifannya dalam kitab Irwaul Ghalil dan di tempat-tempat yang lain, demikian juga Syekh Mukbil dan yang lainnya. Tetapi mengenai tentang apa memulai dengan bismillah dalam bentuk ibadah ya, itu ada hadis-hadis yang lain ya. Ada hadis-hadis yang lain yang sahih yang menunjukkan mengawali ibadah dengan apa? Amal dengan apa? Dengan bismillah. Jadi mengawali amal dengan apa? Dengan bismillah. Kemudian apakah mengawali salat dengan bismillah? Ya, mengawali salat dengan bismillah. Ya. Kita tidak mendapatkan nas secara khusus ya bahwasanya Rasulullah SAW membuka dengan sesuatu sebelum apa? Sebelum sholatnya. Sebelum sholat. Tetapi jika seandainya melakukan bismillah, ya, dalam arti akan melakukan amal, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa, tidak termasuk kepada apa? Bid'ah. Baik, kami akan kembali angkat satu pertanyaan dari pesan singkat berkenan dengan mereka yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila kita, ada yang bilang bahwa boleh membaca Al-Fatihah bersama imam, dan apabila imam selesai membaca Al-Fatihah sedangkan kita belum selesai, maka kita membaca amin kemudian melanjutkan Al-Fatihah yang belum selesai tersebut. Apakah ini, cara seperti ini diperbolehkan? Dari Abu Syifa di Cibitung. Dan yang kedua, apabila imam telah rukuk dan kita belum sempat menyelesaikan membaca Al-Fatihah karena imam terlalu cepat, maka sahkah salat kita? Jazakallah khair. Ya, kita selesaikan dulu Al-Fatihahnya ya. Jadi kita selesaikan dulu Al-Fatihahnya, apabila imam telah rukuk kita selesaikan dulu Al-Fatihah ya. Dan kita juga jangan terlalu lama yang membaca Al-Fatihahnya ya, dengan diringkas dan seukuran dalam apa tajwidnya, benar dalam apa membacanya, dan kita apa setelah itu ikuti ruku. Dan kita telah jelaskan di dalam bab tentang mutaba'atul imam, jadi boleh kita menangguhkan sedikit dari gerakan imam karena satu kepentingan, salah satunya adalah untuk membaca apa Al-Fatihah. Salah satunya adalah untuk membaca Al-Fatihah. Demikian juga ya kita membaca Al-Fatihah ya. Jangan sampai tadi mungkin apa disegerakan ya gitu. Jadi kita ya imam kalau tertinggal membaca Al-Fatihah setelah imam apa membaca Al-Fatihah. Wallah alam. Adapun untuk memotong dulu dengan kalimat amin, wallah alam sebelum pernah mendapatkan kalam ulama belum gitu. Bukan berarti tidak ada. Saya belum pernah mendapatkan kalam ulama sehingga apa wallah alam ya. Kalau boleh atau tidak bolehnya memotong dulu dengan kalimat amin wallah alam. Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236564. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Heri di Depok, Pak. Silakan iya. Pak Heri. Ini Ustaz, saya kan sholat di masjid yang ada bidirangnya, Ustaz. Waktu saya ikut sholat, mereka itu baca Al-Fatihah kalau cepat sholat. Jadi kadang nggak sempat habis ngikutin Al-Fatihahnya. Sehingga kadang-kadang saya langsung ikut imam aja. Bagaimana sholat apa yang disirkan? Sholat apa aja? Sholat baik, sholat fardu. Baik ya. Jahar ya, yang jahar. Iya, jahar ya. Maupun sisir. Sertai. Ya kalau memang imamnya seperti itu, pertama, ya itu kalau bapak mampu dinasehati. Jadi tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang wajibnya tumaninah dalam sholat, tumaninah di dalam membaca sholat ya. Tumaninah di dalam membaca sholat, tumaninah di dalam gerakan-gerakan sholatnya. Itu jelas kan ya, tentang hukum membaca Al-Fatihah. Rukunya membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama ya. Tegakkan hujah, tegakkan argumentasi. Atau mungkin kalau tidak mampu ya datang kepada pengurus DKM ataupun orang yang dipandang di situ bahwa sholat ini harus begini-begini. Coba mencari imam yang bisa memberikan kenyamanan di dalam sholat itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan seperti itu, kalau memang ada masjid yang lain, ya cari masjid yang lain. Masjid yang di situ bacaannya tumaninah itu, yang bapak bisa membaca. Dan apabila tidak didapatkan, maka ya boleh kita tidak sholat berjamaah. Gitu. Jadi boleh tidak sholat berjamaah dalam hal-hal seperti itu, karena tidak memungkinkan kita untuk sholat, ya tidak menyempurnakan bacaan sholat. Dan tidak menyempurnakan apa gerakan sholat. Jadi boleh. Kecuali kalau ditakutkan fitnah. Takutkan fitnah terjadi fitnah maka ya sehingga sholat mungkin jadi dua kali nanti. Jadi itu perlu ditegakkan dulu dakwah insyaAllah. Baik demikian Bapak Indra dan semoga bisa difahami. Kita berikan kesempatan kedua di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dari Abu Lukman di Jakarta Pusat. Baik, mohon maaf Abu Lukman dikecilkan sedikit radio monitornya ada feedback. Silakan pertanyaannya. Nah gini Ustaz, kalau kedua dapat imam yang kuasa dipakai gimana Ustaz? Maksudnya bergantian Ustaz. Kadang-kadang kita menarikkan ketika Hasan apakah menjaharkannya sekian berapa gitu, enggak ada gitu. Hanya saja kalau kita itu jadi imam ya menjaharkan dengan seukuran untuk terdengar oleh apa? Oleh makmum. Kalau kita sendirian dengan seukuran kita itu mendengar dan hakikat jahar sesuatu yang dipahami tidak perlu disulitkan ya dipertanyakan seperti tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, nah kalau kita sholat bersama orang lain katakanlah begini, kalau apa sholat jahar, ada masbuk, dan masbuk ini banyak ya. Kita mendapatkan satu rokaat, dan kita mendapatkan rokaat yang kedua ya, belum membaca, dijaharkan. Maka kita boleh menjaharkan, tetapi dengan syarat tidak tashwish. Tashwish itu mengganggu yang di sebelahnya, ataupun mengganggu yang di sekitarnya, dengan bacaan dia. Maka cukup kan? Seperti mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kan cukup. Dia menjaharkan bacaannya insyaAllah. Allah Alam. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Ada Umu Anisa di Depok dan beberapa pertanyaan yang sama. Saat sujud dalam salat adalah waktu yang dianjurkan untuk banyak berdoa, Ustaz. Dan salat itu sendiri adalah merupakan doa. Apakah doa-doa tersebut bisa dilafadzkan dan boleh memakai bahasa Indonesia, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau dilafadzkan, dilafadzkan. Dilafadzkan kan kan tidak mesti dijaharkan. Walaupun dengan bahasa Indonesia, Ustaz. Kalau bahasa Indonesia ya, yang penting pertama kali ya, ibu yang mau kita itu belajar bahasa Arabnya. Dan paling tidak belajar bahasa Arab adalah belajar ketika kita sholatnya. Nah, itu bisa bahasa Arab kan. Nah, sholat-sholat atau gitu. Orang Sundanya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab ya, ketika sholat itu paling tidak kita tahu bahasa Arab gitu ya. Paling tidak itu tahu bahasa Arab. Itu bahasa apa? Bahasa doa gitu lah. Ketika kita berdoa dengan bahasa Arab gitu ya. Kalau tidak mampu ya, tidak mengapa insya Allah dalam sujud ataupun di akhir dari tasyahud berdoa dengan bahasa apa? Indonesia, wallahualam. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Medan. Mohon maaf, radionya dikecilkan atau dimatikan saja Pak, ada feedback. Dan diulangi kembali dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Medan. Di Medan, baik, silakan. Ya, mau tanya ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin bisa dicari posisi yang lebih baik, tidak jelas suaranya. Diulangi kembali, Pak. Jadi di tempat saya ini kan kalau ada tinggal, jadi di sini dibacakan Al-Fatihah dan Subhanallah selama 3 malam. Nah, jadi kebetulan di rumah saya Pak. Jadi tanya apa boleh saya mengikuti ini, Pak? Ya. Jazakallah khair. Tadi telah dijelaskan ya bahwa tidak ada sunnah. Ya. Membaca Al-Quran untuk yang mati. Atau bahkan menentukan ayat-ayat tertentu yang akan dihadiahkan untuk yang mati. Sebab telah kita tahu dalam dalil yang secara umum, fa'ina khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertakziah ataupun ketika ia datang kepada seseorang yang sedang syakratul maut ataupun setelah meninggalnya, setelah wafatnya lalu membacakan di depan jenazah itu membacakan surat qul huwallahu ahad atau surat Al-Fatihah atau surat Yasin dan yang lainnya. Jadi tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menunjukkan hal itu semuanya. Dan telah saya jelaskan tadi bahwa pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Quran itu tidak sampai kepada yang mati. Oleh sebab itu, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apa sih yang pertama wajib bagi kita bagi yang mati? Pertama, ketika sakit kita menengoknya, mendoakannya, memberikan harapan kepadanya kesehatan, memberikan nasihat ketakwaan, memberikan nasihat untuk mencari kesembuhan, ya. Kemudian diberikan harapan roja agar dia yakin akan sembuh, ya. Dan memberitakan agar dia ihtisab sobar, ya. Itu yang pertama. Kalau kita melihatnya dia sedang syakratul maut ataupun mendekati kepada syakratul maut, maka kita mentalkinnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah. Yang dimaksud dengan talkin, ingat ya, makanya ini bahasa Arab itu harus dipahami dengan bahasa Arab sebagai bahasa syariah ya. Jadi talkin itu bukan rame-rame membaca la ilaha illallah di depan orang yang sedang syakratul maut ya. di mana sebagian kita juga keliru. La ilaha illallah, la ilaha. Semua orang di situ ya membacakan la ilaha illallah, itu keliru. Yang dinamakan dengan talqin, bahasa Sundanya itu nungtun. Dalam bahasa Indonesianya ya membimbing, mengajari orang untuk melafadzkan kalimat itu. Jadi bukan keliru kalau kita itu rombongan dan di situ seluruh yang ada di situ takbir la ilaha illallah, itu bukan seperti itu. Kaifiah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kepada Abu Thalib ya. Kemudian yang kedua kepada siapa? Anak orang Yahudi itu ya. Yang akhir berbeda ya. Kalau Abu Thalib tidak mau mengucapkannya. Kalau anak orang Yahudi menerima kalimat itu ya. Kemudian setelah mati apa? Setelah wafat kita ada kewajiban menutup matanya. Apabila matanya kelihatan terbelalak ya. Fa aghmadahu dalam hadis ya Usama, lalu dipejamkan matanya, lalu dimandikan ya, lalu dikapani, lalu dikuburkan, lalu disolati ya, lalu dikuburkan. Setelah menguburkan ada perintah dalam hadis Abu Dawud diriwayatkan oleh Utsman, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit qama hunaihatan faqala is'alu as-sabata fa innahu yus'alul yaum al'an. Kata Utsman, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan jenazah, maka dia berdiri sejenak dan berkata kepada para sahabat, mintalah doa tasbih, sebentar lagi orang ini akan ditanya. Setelah itu pergi, tidak ada bacaan ya, Quran ataupun mungkin ditanya gimana kondisi orang ini, masuk surga atau enggak, baik atau tidak, tidak ada. Dan tidak ada juga ya, setelah wafat malam ke-1 ataupun malam ke-3, malam ke-7 membacakan sesuatu, tidak ada di dalam sunnah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, daruni mataraktukum, dauni mataraktukum, cukup apa yang aku tinggalkan. Jelas ya. Dan sebagai nasihat saya sering jelaskan, kenapa kita itu senantiasa bertanya apa yang bermanfaat untuk yang mati? Apa yang harus dilakukan untuk yang mati? Kenapa kita tidak senantiasa bertanya terlebih dahulu apa yang akan bermanfaat buat kita? Apa yang semestinya diamalkan oleh kita? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan mendoakan dan tidak wajib mendoakan orang mati, tetapi terkadang banyak kaum muslimin yang dia sibuk dengan orang lain tapi dirinya adalah tidak diperdulikan. Banyak ya. Contoh, menuntut pemimpin kita akan berhukum dengan hukum Allah, tetapi kitanya tidak berhukum dengan hukum Allah, kan itu satu kekeliruan ya. Apa yang kita mampu untuk berhukum dengan hukum Allah tidak melaksanakannya dan tidak memulai untuk melaksanakan, sehingga kita menuntut orang lain. Nah sekarang juga banyak orang yang dia sibuk bagaimana beramal untuk yang telah mati. Sawahnya dijual, mobilnya dijual, sawahnya digadaikan, rumahnya digadaikan demi untuk mengadakan satu acara untuk yang mati. Tetapi ternyata anaknya tidak sholat, tidak sahun, tidak apa-apa. Kan ini keliru sekali. Demikian juga dengan kita sibuk, apa sih yang akan bisa kita hadiahkan untuk yang mati? Padahal kalau kita bertanya terlebih dahulu, apakah ada amal yang kita bisa menghadiahkannya? Apakah telah terkumpul dalam diri kita amal yang diterima oleh Allah Ta'ala sehingga kita akan menghadiahkan untuk orang lain? Nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya terlebih dahulu, kenapa ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab kalau kita punya bapak, punya ibu, dan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, dengan secara otomatis setiap kebaikan kita dengan sebab apa amal bapak kita dulu mendidik kita, mengajar kita, itu akan sampai. Walaupun kita tidak secara khusus meniatkan untuk orang tua kita. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan kita harus menjauhi talbisu syaiton. Artinya rekayasa tipu daya syaiton dalam menggelincirkan kita semua. Allah Alam.